saatnya tiba. Tak ada lagi dusta, terkunci seluruh kata. Tiada lagi berguna, ku pinta padamu. Aku dengan kasih sayang, biar indah tidurku yang panjang, jemputlah aku dengan cintamu. Agar di pelukmu untuk selama sisimu untuk selama-lamanya. Sedangkan waktu tidak dapat kulawan, akankah cintamu aku dapatkan? Sedangkan waktu tidak dapat kumiliki, adakah pintumu tak terkunci? Sedangkan waktu dan aku terus berpacu, bilakah tiba masa kasihku, pulang aku menuju. Bila saatnya tiba, tiada waktu tersisa. Ku harap semoga saja kau menanti di sana. Ku minta padamu, jemput aku dengan kasih sayang. Biar indah tidurku yang panjang, jemputlah aku dengan cintamu. Agar di sisimu untuk selamanya.